بسم الله الرحمن الرحيم. Dan jikalau menyamainya Allah Ta'ala pada perbuat-buatannya, yakni pada segala perbuatannya. Kebanyakan kitab-kitab lain dia ibarat bubuh perkata segala. Pada segala perbuatannya, ambil daripada Arab kata mukhalafah fi af'alihi, pada segala perbuatannya. Kitab ni tidak kata begitu, cuma dia bubuh kedua perbuat-buatannya. Nah, jalannya usluk dia tadi. Jikalau fardu terkedir kalau menyamainya Allah, yang jikalau serupanya Allah bagi sekalian yang baru, serupa menyamo sama pada perbuat-buatannya, pada segala perbuatannya, pada segala perbuatannya, segala perbuatan yang baru Allah buat serupa dengan perbuatan yang baru. Misalah mana ini nak tersuai rupa dulu, tidak nak hukum tak leh, tak tersahu rupa dia lalu buat rupanya begini. Misalnya seperti bahawa adalah perbuatannya, perbuatan Allah itu mesti daripada maddah. Nah, baca tak ada itu nak. Mesti daripada maddah, itu kelima harap tulis itu, ia sudah ada. Perbuatan Allah mesti daripada maddah ia sudah ada. Kalau lagu itu serupa dengan perbuatan makhluk, apa nama maddah? Ya, dia kelima di tepi itu, dia jaga ya ta'liq di tepi sikit itu, dia kata qauluhu maddah, artinya juzuk-juzuk, juzuk-juzuk yang diperbuatkan suatu dan susul dan susunkan kul daripadanya, daripada juzuk. Ya kecak dia tu kena suruh lagi. Seperti nak misal juzuk, seperti benang. Juzuk bagi kain. Nak jadikan sehelai kain, ambil juzuk benih. Benih tu juzuk. Pas tenung hak tu, jadikan sebidang sehelai kain. Kain tu panggil kul. Tu aja misal. Dan batu bagi rumah katibah. Macam K. Mana tu anak? Ada setengah baca K. Dan susu K. Kalau kita banding dengan ni, kalau setengah jumpa ada buat jalur. Benar tu situ dia buat jalur. Dia panggil K. Tak apalah, atau lurah panggil K. Lepas tu dia tak buka kain lagi betul tu. Kali tu hak notnya betul kain. Kain tu kul. Lima harap tu lah. Wa kullu bid'atin dalalah. Aku tu dah tu. Iyakum wa muhdasatil umur, fa inna kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla tu. Wa kullan naqussu alaika min amba. Hingga ke kulla. Lepas kulla. Itu dia. Kul. Hal betulnya kul. Juz tu pun arak juga. Juz'un ma'lum, juz. Jadi kita seperti biasa kita jaga sama bahawa Melayu kita sini banyak sekali berjangkit kelimah Arab dalam bahasa Melayu. Kerana orang membawa agama daripada Arab, maka itu dia gunakan dalam agama, guna kelimah Arab. Dan orang aling Melayu kita pun dia terjamah daripada kita Arab, dia banyak masuk kelimah-kelimah Arab dalam Melayu. Mana dijadikan Arab dengan Melayu selalu. Tengok kita panggil juzuk. Pak juzuk ni bukan terjamah. Kalau terjamah betul maknanya suku-suku. Misal kalau kita tubuh kita ni panggil kul. Tubuh kita ni panggil kul. Sebab panggil kul, ia ada juzuk kita ni. Tangis, juzuk kaki, satu juzuk jari, juzuk. Dia panggil apa dia kalau tak nak panggil? Dia panggil kata suku-suku. Suku-suku. Tu panggil juzuk. Kalau rumah, orang panggil kakah. Ni batu. Kan awak rumah batu, kakah dia batu, besi, pasir. Tu kakah. Kalau rumah kayu zaman dulu pun, kayu tu kakah. Hingga kita bentuklah, kita bentuk jadi tia, kita bentuk jadi halal kasajata, tu dia. Halal panjang, macam-macam panggilan dalam tu. Tu dia panggil juzuk. Bila kita susun-susun tu, jadi kul. Sebuah rumah tu kul. Ni yang misalnya ni benih. Asal benih sorak tu benih. Kita tenung-tenung tu jadi sehelai kain. Kul dia panggil. Kalau tak jadi kain, tak panggil kul lagi. tika ambil daripada kerucuk. Kerucuk tu dia panggil juzuk. Susu-susu hanya. Nah, jadi kesemidah tika kul. Kalau gitu artinya arti madah ialah juzuk. Yang disusun, yang diperbuatkan akhir suatu, suatu dipanggil kul. Jadi susunkan kul daripada nyoh, daripada juzuk. Itu panggil madah, kakah-kakah. Baik. Dengan itu, kita klik mari. Perbuatan makhluk itu pun, perbuatan itu pun majak dah. Biarlah kita panggil tu, kita kecek. Kita panggil kata perbuatan makhluk. Kita buat tu, kita buat ni. Misalnya kita buat rumah daripada kakah yang sudah ada dah. Sebab tu kalau tak ada kakak nak buat macam mana? Satu kali orang tu buat dengan bubur, nak main panggil tok tukar, main nak mula di rumah. Tok tukar mari ap di rumah punya. Nak apa ni? Nak di rumah. Mana kakak? Kakak tak ada lagi buat. Nak suruh buat rumah gitu. Berkali orang kata dia ni jadi nila gitu. Banyak punah pok mana ni. Ada. Sebab apa? Sebab kita nak panggil buat, dia kena ada kakak tu. Nak buat rumah kena ada kakak rumah. Kakak rumah tak ada nak buat macam mana? Nak buat rumah batu dia ada batu semin duk tambung gitu. Nah gitu kan? Tu kakak tu madah. Tu perbuatan makhluk daripada madah. Perbuatan Allah Ta'ala adakah daripada madah? Kalau kata ya daripada madah itu serupa pada perbuatan. Mustahil. Allah buat dari tak ada kepada yang ada. Tu buat hakiki ke panggil? Dari tak ada pada yang ada. Sebab itulah kalau itu kita faham situ, maka dalam hadis baik dalam ayat baik dia sebut kata min daripada permulaan. Permulaan bukan daripada mana juzuk. Kamu daripada Adam, wa Adamu min turab. Adam daripada tanah. Kalau tengok kalau mana Adam itu daripada tanah, tanahlah juzuk ada. Apa tu kita tengok di tanah dari mana turuk gi siapa terik mana awal sekali gitu mana bila sekali tu dari mana dari tak ada tu makna mengada hak nanti dari tak ada kita tak ada baca tengok jauh lah tengok ni kita tengok apa kita dah wayak sama kuku kita rambut kita ni duk panggil ni dari mana dari ada dah ke dari tak ada. Dari tak ada. Sebabnya tiba kita kerak sini, tak ada lagi kuku sini. Kuku kita tak ada lagi. Dia sini ni, dia penyirat kuku sikit, dia selimut dengan kulit ni. Cuba kita, jisalah kita sisi ni Allah, tak ada nak gamuk sakit. Tu baik kuku dah jono, cokeh yang selalu kan? Sampai kali kita sepak gapok-gapok kepah sini, cokeh kuku tu baik. Mana panya tu ya duduk dari kita ni. Tapi dia tu baik semua tu, dari mana? Terus ada fikir jauh lah. Tengok tak kuku kita menengung situ. Duk pergi ke mana ni? Tak kerak lima hari panjang. Tu besok tu duk esok nampak lah putih. Taruh dua hari panjang. Kerak. Duk mari ke mana? Jawab dari tak ada kepada ada. Tapi Allah Ta'ala melaku di situ kita tudung dengan sahabat. Tak nampak lah Tuhan yang menjadikan sahabat. Sampai tu orang ahli sahabat dia kata hijab. Kita orang ni mahjub. Duk terhijab, duk terlindung dengan sahabat. Tak nampak Tuhan. Tuhan ni cukup-cukup jelah lebih pada matahari jelah dia dah. Tapi dah mata hati kita terjadi gelap tak nampak. Supaya orang buta hang mau gelap semua 24 jam gelap mati matahari dak mata apa gelap di dia. Muka mata dia buta. Begitu orang buta mata hati dia tak nampak. Tapi orang cerah mata hati dapat ngerti wei. Inilah kata Tuhan kuasa sung. Yang buat tu juga dak cukup semua Allah dah. Dak itu kan. Misal kita janggung ada. Allah. Faham? Bukannya semua lagu tu belaka. Hak nak kejanggut Allah nak amat kejanggut belah. Dua orang tak apa. Tak tumbuh juga. Tak ada nak cari benih mana. Nak tambah pun tak ada kan? Tak ada. Tak ada licin. Tak ada nak buat. Pada musuh lomo. Penama ni. Habu kundu. Berapa kali lomo tak tumbuh. Ayat dengan Tuhan kuasa. Dia tak bersih. Tak ada. Tak ada buat kanan. Kita ni kotlah. Kukuk susah tak bersih kejanggut. Dia tumbuh. Ning dalil paling rapat. Hatu lepas taklik banyak lah tu. Hatu dia kali tu taklik mari sini. Baik, katakanlah dah kita kecek, kata kita buat tak ada salah lah. Ahli sunnah wa jamaah boleh kecek. Siapa kata kecek tak boleh tu, jabariyah lah lagu tu. Tak boleh kata kita buat. Siapa buat rumah tak boleh kata orang tu, kena kata Tuhan. Tu salah buat kecek. Jabariyah lagu tu. Kena kecek, Abdullah tu kan. Siapa dia buat masjid, dia tu. siapa buat kursi meja saya boleh mengaku ambil dari segi isnad majazi. Bila dari segi hakiki, Allah yang mengada, yang mengadakan dari tak ada pada ada. Itu dia. Nah, itu dia. Manakala tak kala kita kecek kata kita buat, Allah buat, bunyi sama buat. Tak apalah bab kecek. Hah, tak apalah kita ni sebuah je. Buat Allah serupa ke dengan buat kita. Ha, nak ambil tak kecek je ni. Orang ahli hakikat tak ada kena kata dalam lagu tu. Ha, tak ada buat pun yang lain malaikat Allah je. Dah itu kan? Ha, ni nak kita main bab kecek zuhir, dah kita kata kita buat, tak ada salah. Tuhan buat baik. Buat Tuhan yang buat kita serupa ke? Dak, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith fi af'alihi. Bapa, kerana perbuatan kita daripada perkakas yang sudah ada. Allah dari tak ada kepada lepas lupa ke? Tak, ada kata mukhalafah bukan pada zat saja, pada perbuatannya. Laisa kamitsli syai' ni pada perbuatannya. Nah, itulah dia. Kalau gitu maka sebelum adanya, sebelum ada madah, lemah ia. Ah, ha, iya ke? Ha. Ia ia Allah daripada membuat. Ha, kalau bahasa ambil daripada madah ke? Tapi dia kata mustahil. Nah, itu dia. Kalau Allah terbuat daripada madah, mana serupa dengan buat makhluk. Sebelum ada madah, lemah ia daripada membuat. Sebab kita nak buat rumah, kakak tak ada. Allah berasa nak ke rumah. Eh, rumah duduk ni tak ada, tak ada rumah sendiri lagi. Apa tak buat-buat? Ini nak nanti bagi lah nanti. Nak buat ngapa? Tak ada cara buat. Ha, ada kata lemah ia. Itu tak ada. Lemah ia. Sebelum adanya ada madah, lemah ia daripada membuat. Bila lemah daripada membuat, dan berhajatlah ia Allah kepada yang membuat madah itu. Allah berhajat lalu kepada yang lain buat madah dulu. Supa kita, ha, tak ada, tak ada dia. Berhajat pada yang lain, tolong buat dia dulu. Kadang-kadang dia potong dia semuanya. Kadang-kadang gaji kayu, berhajat pada orang lain pula tolong gaji. Ha? Panak gaji kayu mana tak ada sebutan pun. Ha, bahajak pada kayu, cengah dan sebagainya. Ha, tu bahajak pada madah-madah. Arti ni jiwa lemah kan ni. Gak Allah Ta'ala kalau buat serupa dengan makhluk, arti nak buat terhati atas ada madah. Allah lemah, Allah bahajak pada yang lain buat madah dulu. Lepas tu apa balas? Tu. Ha, tu sekira kalau balas tu. Nampak tak? Ha, itulah Tuhan bentar dalam ayat duk kalau, kalau, kalau tu dia nak pergi kita reti kita. Belah tak pandang menyuruh pun jadi reti belah tu. Bila orang suruh tu berasa, ha, aku nak suruh tak pandang. Tak dia suruh tu kenapa? Ha, tak pedah lah. Ni orang suruh pun tak reti juga tu. So. Ha, tak itu kan? Ha, habis itu. Ha, itulah makna kata dari bukan daripada madah. Maka sebelum ada madahnya, lemah ia daripada membuat. Bila lemah dan berhajat ia Allah kepada yang membuat madah itu. Dengan itu dan membawalah demikian itu. Demikian mana? Demikian berhajat kepada yang membuat madah itu. Apa yang kata membawa pada barunya nyo Allah Ta'ala. Nah, temu kot tu baru dah lah. Nah, tu dia. Ataupun nak klik kuhumis lalu, tak apa. Maka membawalah ya demikian itu. Demikian menyamai pada perbuatannya tu, membawa pada baru tu klik kuhumis lalu. Ah, habis. Ha, habis dia kata mustahil. Dan iaitu barunya, baru Allah tu mustahil. Tak apa lagi. Kerana telah sabit idam, telah kejak dah kata Tuhan sedia. Kok mana pula duk sedia malak-malak dah datang main baru pula. Ha, kalau balas tu. Nak itu ke? Ha, jawab kata baru tu kalau balas tu. Pas balas tu ke? Tak, tak tu kata Tuhan tu tak serupa dengan makhluk. Ah, tadi dia ada meminum usik lah dah. Dah ada nanti kena lebih royak situ sini. Ha, ni usik kot tu pula dah. Ha, habis cakap tanya aku mana pula. Dan bila mustahil betul tu, kerana telah sabit kidamnya dengan dalil yang telah lalu pada kidam dulu. Kalau Tuhan baru, nak tak lepas pada yang jadi. Ha, yang jadi tak lepas pada yang jadi, tembus kot dua tak satu. Sana kita kejap dah kata Tuhan sedia. Dah sana sedia, sini mesti bersalah. Haa. Dan mustahil juga barang yang membawa kepadanya. Kepadanya kepada baru. Nah, baru tu mustahil. Barang yang membawa kepada baru tu pun mustahil juga. Gap. Habis. Habis dia kata mustahil. Dan iaitu barunya, baru Allah tu mustahil. Dapat boleh. Kerana telah sabit idam, telah kejak dah kata Tuhan sedia. Kok mana pula duk sedia malak-malak dah datang main baru pula. Ha, kalau balas tu. Nak itu ke? Ha, jawab kata baru tu kalau balas tu. Pas balas tu ke? Tak, tak tu kata Tuhan tu tak serupa dengan makhluk. Ha, kata dia, dia meminum usik pula dah. Dah ada mati, kena lebih wayak situ sini. Ha, ni usik kot tu pula dah. Ha, habis dia tanya, hakut mana pula? Dan bila mustahil betul tu, kerana telah sabit kidamnya dengan dalil yang telah lalu pada kidam dulu. Kalau Tuhan baru, nak tak lepas pada yang jadi. Ha, yang jadi tak lepas pada yang jadi, tembus kot dua tak satu. Sana kita kejap dah kata Tuhan sedia. Dah sana sedia, sini mesti bersalah. Ha. Dan mustahil juga barang yang membawa kepadanya. Kepadanya kepada baru. Nah, baru tu mustahil. Barang yang membawa kepada baru tu pun mustahil juga. Gapo barang yang membawa kepada baru tu eh? Iaitu barang yang membawa kepadanya tu kena menyamai. Katakan serupa tu. Sebab serupa tembus ke baru tu hai dah. Baru tu hai mustahil. Dan gitu serupa ni pun mustahil. Maka dah gitu gak, maka tentulah menyalahinya Allah akan ya baru-baru. Ha, klik pada laisa kamitsli syai, klik pada walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka inilah dalil bersalahan. Inilah kita klik mata sama mata tak apa. Klik ke humi mata. Inilah kata kerana jikala menyamainya Allah nascaya baru ia dan iaitu mustahil. Ha, tu klik ambil mata sama mata. Inilah ha, kerana jikala menyamai. Ha, tu klik benar. Ha, itulah dalil bagi bersalahannya Allah Ta'ala bersalahan akhir yang baru-baru. Bila mustahil betul bersalahan dan istihalah dalil istihalah atas pada bersalahan. Dalil bersalahan, dalil bagi wujud bersalahan, dalil bagi wajib bersalahan Allah Ta'ala, dan dalil bagi istihalah lawannya, dalil bagi dak sekali lawannya, lawan bagi bersalahan. Apa lawan bagi bersalahan? Iaitu menyamai. Menyamai itu lawan. Istihalah tu tak lawan. Ha, tenapi lawan. Ha, tu wajib juga. Tak menyamai itu wajib. Bersalahan tu wajib. Tak menyamai itu panggil istihalatul mustahil, masuk dalam wajib juga. Ha, habis. Ha, ni dia kira kitab kecil, dia pendek-pendek-pendek dia gina. Ha, tu pun banyak dia hurai. Ha, kalau kita gila kitab lain lagi, dia sepesui panjang sini ni. Ha, dia sepesui panjang lagi ni. Ha, yang kelimanya qiyamuhu ta'ala binafsih.